والسلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, yang juga disambung siarkan di 101,4 FM Solo. Assalamualaikum. Ya, pendengar RDS di mana pun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang indah, pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, kembali kita bersua di program RDS FM Solo ya. Dan hari ini kita awali pagi ini dengan program yang insyaallah mendidik ya, yaitu program Assalamualaikum Indonesia. Ya, program Assalamualaikum Indonesia yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat ya, pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 pagi, yang mengetengahkan isu-isu terkini ataupun juga tema-tema aktual di sekitar kita begitu ya. Dan itu juga kita akan menghadirkan narasumber baik yang hadir langsung ke studio ataupun via telepon begitu ya. Ya, semoga kabar baik untuk Anda semuanya mendengar di pagi hari ini. Mari kita mengawali hari Jumat ini ya dengan penuh semangat tentunya, perbanyak amalan di hari Jumat ini dan hari yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 17 ya. Ya, tanggal 17 Zulhijjah 1433 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 2 November 2012. Nah, tanggal muda, semoga juga ada semangat muda ya. Ya, tanggal 2 November ini masih hangat-hangatnya, semoga. Oke, semoga juga menambah semangat kita dalam beraktivitas begitu ya. Yang sedang di jalan ya, hati-hati saja di jalan, pendengar, ataupun yang sedang bersiap-siap untuk menuju tempat kerja, juga selamat bersiap-siap saja. Semoga hari ini menjadi hari keberuntungan Anda, hari kesuksesan Anda dan segalanya ya. Dan tentunya mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama saya Himawan Saputra, pendengar di program Assalamualaikum Indonesia sampai nanti pukul 9 pagi. Seperti biasa, kita di program Assalamualaikum Indonesia ada beberapa sesi ya. Nanti ada sesi update informasi, pendengar, dari kawan-kawan yang ada di tim meja berita RDS FM Solo yang akan menyampaikan update informasi ataupun berita-berita terupdate terkini yang kita ambilkan dari media online begitu ya. Kemudian nanti juga ada sesi tematik, kita akan mengangkat satu tema menarik yang kita berbincangkan bersama, kita cari solusi bersama, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan opini, pendapat Anda, ataupun juga memberikan solusi dari permasalahan ini ya. Melalui telepon 765-1818 atau juga di SMS 081226-1707-77 dan WhatsApp RDS sudah bisa digunakan, nomornya sama di SMS ya, 081226170777. Jadi bagi Anda yang sudah mempunyai WhatsApp Messenger ya, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp Messenger atau juga di Yahoo Messenger, di Facebook ya, di rdsfmsolo.com @yahoo.com ya, ataupun juga di Twitter ya, Twitternya RDS FM Solo. Baik, pendengar RDS di mana pun Anda berada, nanti kita juga akan ada narasumber insya Allah ya, kita hubungi via telepon saja. Baik, kita akan menuju ke sesi yang pertama yaitu update informasi, pendengar ya. Kita akan melihat, kita akan mengetahui update informasi apa saja nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan yang ada di meja berita RDS FM Solo. Dan kali ini sudah bersiap ada rekan Rahman nampaknya ya, ada Rahman Hidayat yang sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu rekan Rahmat. Assalamualaikum rekan Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana semangat, kabar sehat dari ini? Alhamdulillah masih fresh ini. Masih pagi-pagi. Fresh ya pagi-pagi ya. Kayaknya tadi beda loh, Him. Kenapa? Pandangannya beda sekarang. Kenapa bedanya apa? Saya di situ ya. Oh, gitu sekarang ya. Saya di meja berita. Jadi setiap hari harus ada variasinya biar enggak bosan kan gitu ya. Kayaknya tadi pagi-pagi sudah datang ke sini tadi. Ya? Oh iya pasti insyaallah. Baik, ini membawa oleh-oleh apa ini, ada informasi apa saja ini rekan Rahman, silakan. Oke, pendengar RDS dimanapun Anda berada, untuk kesempatan pagi kali ini Rahman akan ketengahkan beberapa berita terupdate ya dari beberapa media online, termasuk di dalamnya masih seputar badai Sandy yang melanda Amerika Serikat, di samping juga beberapa headline di berita lokal ya, termasuk kecelakaan yang terjadi di Sukoharjo kemarin. Untuk pagi kali ini kita awali dari situs berita hidayatullah.com ya. Ini masih memberitakan mengenai kedatangan ataupun juga kunjungan SBY ke ke Inggris ya, untuk mendapatkan penghargaan Knight Grand Cross in the Order of the Bath ya, dari atau gelar kesatria salib agung dari Ratu Elizabeth II. Ini diwarnai demonstrasi ya dari para demonstran asal Papua begitu. Ini dilaporkan 50 orang melakukan unjuk rasa ini terhadap Presiden SBY di luar tempat tinggal Perdana Menteri Inggris David Cameron di Downing Street nomor 10 London ya. Dan para pendemo ini mengklaim bahwa Presiden SBY telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga suku asli di Papua Barat begitu. Berarti warga Papua ya malah demo ke sana ya. Iya betul. Nah, nanti insya Allah itu juga kita akan angkat di program Assalamualaikum Indonesia kali ini. Iya, untuk tema kita kali ini apa ini, mengenai apa hari ini? Tentang Papua insya Allah. Papua ya. Oke. Kita beralih ke era muslim dulu ya. Di eramuslim.com ini masih seputar badai Sandy. Ternyata diberitakan lembaga amal muslim Amerika Serikat ini turut membantu korban badai Sandy di New Jersey ya. Islamic Relief USA Disaster Assistance Response Team atau DART telah dikerahkan untuk membantu warga New Jersey yang terkena dampak badai Sandy begitu. Karena ini masih sampai sekarang pun listrik di wilayah New Jersey termasuk bagian timur Amerika Serikat ini masih mati begitu ya, dan beberapa akses memang terputus pasca badai Sandy hari Senin kemarin begitu. Berarti ini di daerah New Jersey Amerika Serikat. Betul. Mati lampu ya. Kirain betul, mati lampu cuma ada di Indonesia saja. Kalau bahasa jauhnya Oakland. Oakland. Oke, ini menarik sekali ya, selain dari lembaga amal muslim Amerika Serikat, ternyata dari Pakistan pun juga menawarkan bantuan kepada Amerika Serikat untuk membantu badai Sandy ini. Tapi ternyata anehnya tawaran bantuan ini ditolak mentah-mentah oleh Presiden Barack Obama. Wow. Gitu ya. Iya, sebenarnya niatan baik ya, tapi ya gimana lagi, ini ada penolakan dari Presiden Barack Obama seperti itu. Ya udah, enggak jadi. Enggak jadi deh gitu kan. Oke, kita beralih ke Republika Online. Republika Online kali ini mengangkat satu headline menarik ya, di mana Balikpapan ini kesulitan cegah penularan HIV/AIDS ya. Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Dr. Diah Muryani ya, menyebutkan bahwa pihaknya ini kesulitan mencegah penularan virus HIV/AIDS secara teknis di Balikpapan ya, karena disebabkan penderitanya tidak hanya laki-laki, ternyata perempuan juga menjadi, kalau boleh dibilang, endemis ya dari penularan HIV/AIDS ini. Dan seks bebas ini memang masih menjadi penyebab utama dari penularan HIV/AIDS yang menyerang sistem kekebalan tubuh tersebut ini. Di Balikpapan itu ya? Iya, Balikpapan. Oke. Tentunya tidak hanya di Balikpapan, tentunya banyak juga di daerah-daerah lain ya, yang mungkin belum juga terungkap ya. Terus kita beralih ke Antara. Di kantor berita Antara ini menyoroti seputar Lion Air yang tergelincir begitu ya. Ini pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT716 ini berputar arah setelah tergelincir di ujung landasan Bandara Supadio Pontianak ya. Ini karena di jalan masuk ke landasan bukan berada di ujung landasan, karena saat tergelincir dan menyentuh tanah di ujung landasan, pesawat tersebut kontak berbalik arah dengan sendirinya begitu. Ini menjadi berita kesekian kalinya. Setelah kemarin beberapa waktu yang lalu diberitakan juga ya, mengenai beberapa pesawat yang tergelincir. Semakin banyak kayaknya ya. Gimana? Semakin banyak kayaknya. Iya betul. Ya karena itu tadi ya, banyak kondisi alam juga tadi disebutkan. Karena memang landasan ini keluar dari landasan yang seharusnya. Iya, ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah seharusnya. Iya, betul. Ini sama juga yang diberitakan di detik.com ya, tapi kita sudah angkat tadi di kantor berita Antara. Kalau detik.com saat ini masih mengangkat headline mengenai ini ya, satu perayaan di Amerika Serikat dan juga menyebar di beberapa daerah, yakni perayaan Halloween ya. Ternyata ini sangat disayangkan begitu ya, anak-anak diberi koken saat trick or treat di Halloween ya, perayaan Halloween di Manchester, Inggris ya. Ini karena anak-anak yang sedang berkeliling untuk meminta permen atau trick or treat malah diberikan kokain begitu. Waduh. Ya. Betul. Dan diberitakan sebelumnya, pendengar RD semuanya, untuk kesekian kalinya, pastor ya, seorang pastor dari gereja Katolik Polandia menyatakan bahwa Halloween yang didasari budaya kematian ini telah mengajarkan paganisme dan hanya akan merusak anak-anak saja. Dan pihaknya juga mengatakan kesenangan Halloween ini merayu anak-anak dengan permen memiliki dampak yang merusak pada spiritualisme begitu. Itu yang bilang uskup ya. Oh iya, seorang uskup pastor di Polandia. Dan ini memang sangat ngeri ya, ketika perayaan-perayaan yang tentunya ini kalau boleh dibilang apa ya, nggak ada kemanfaatannya sama sekali begitu, dan diakhiri dengan apa namanya insiden pemberian narkoba atau kokain kepada anak-anak. Okay. Gitu. Baik, ada lagi rekan-rekan? Ada lagi, ini di media online timlo.net ini masih membicarakan satu buah topik ya, mengenai apa namanya tabrakan yang terjadi di Muter Sukoharjo melibatkan sebuah bis Al Amin jurusan Solo Praci ya. Al Amin. Betul, dan ini dikabarkan 4 orang tewas dalam kecelakaan tersebut ya. Seorang saksi mata Marino ya mengatakan bahwa kondisi jalan saat itu dalam kejadian sepi ya. Keadaan sepi, sedangkan laju bis Al-Amin sangat kencang ya. Dan saat kejadian tersebut, Marino mengaku bahwa melihat bis Al-Amin melaju dari arah utara, melintasi di jalan raya Muter Sukoharjo menuju ke Kabupaten Wonogiri dengan kecepatan sangat tinggi ya. Gitu. Termasuk tadi yang dihimbau sama rekan Himawan ya, perlu berhati-hati di jalan karena trafik semakin padat ya. Betul. Tentunya harus di dipatuhi aturan yang ada di jalan-jalan. Iya, gitu. Tentunya pokoknya keselamatan lebih utama lah ya. Iya, betul. Ini satu lagi ya, satu dari lagi, berita okezone.com ini mengambil sebuah headline mengenai kepulangan dari jamaah haji Indonesia ya. Ini satu laporan mengenai jamaah haji asal Medan jadi korban penjambretan ya. Ini dialami oleh seorang bernama Rukmini, jamaah haji Indonesia yang tergabung dalam kloter 03 Medan, yang mana mengalami perampasan oleh dua bandit jalanan di depan hotel Norcom Jeddah yang digunakan sebagai transit pada hari Kamis lalu ya. Ini mengalami kerugian uang tunai 1.500 riyal, telepon seluler handphone, dan kartu anjungan tunai, begitu ATM ya. Dan ATM-nya berisi 6 juta rupiah ya. Wow, ini lumayan tuh ya. Banyak juga ini, soalnya kan kemarin juga sempat diberitakan ya, tidak hanya di waktu di apa namanya pelaksanaan ibadah haji di Mekah dan Madinah begitu. Ternyata di Indonesia kemarin seperti kita laporkan ya Him ya, kemarin banyak terjadi penyambretan dari jamaah haji maupun juga apa namanya pengantar di asrama haji Donohu dan Solo kemarin. Kok masih ada gitu, masih ya? Masih ada tetap. Kayaknya dimanapun masih ada kayak gitu ya. Bahkan di Arab Saudi pun ada loh penyambretnya. Bukan hanya di Indonesia ternyata. Iya, betul. Atau yang di sana orang Indonesia. Jadi kemarin juga sempat ada gitu laporan mengenai apa namanya joki mencium Hajar Aswad sampai tukang cukur pun ada. Waduh. Gitu, termasuk juga para jemaah haji yang tertipu di Madinah. Gitu. Ada juga joki ya. Oke. Gitu. Baik. Begitu rekan iya, Rahmat, ini beberapa ada? Headline sudah. Nanti kita akan update lagi di beberapa berita melalui kelas informasi siap ya. Oke, terima kasih rekan Rahman. Sama-sama. Selamat bertugas kembali ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian update informasi ya dari rekan Rahman yang ada di tim meja berita RDS FM Solo, yang sudah ada banyak tadi informasi-informasi terupdate terkini dari media-media online ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pagi ini kita akan membahas tema tentang ya, tentang Papua ya, tentang Papua, kondisi terkini Papua ya, kondisi terkini Papua, kondisi terupdate Papua. Nah, saat ini seperti apa gerakan OPM, seperti apa, kemudian juga kita akan sedikit menyinggung tentang aksi yang dilakukan oleh masyarakat Papua yang apa namanya, aksi menuntut ke SBY begitu ya, yang dituduh sebagai apa namanya pemimpin perang salib katanya, kalau di hidayatullah.com tadi ya. Baik, pendengar RDF, itu yang nanti kita akan bahas bersama, dan nanti kita akan ada narasumber yaitu tokoh Papua ya, Ustadz Fadlan Garamatan. Insyaallah nanti kita akan hubungi beliau pukul 8 ya, pukul 8 pagi kita akan berbincang dengan beliau seputar kondisi di Papua terkini. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, persiapkan komentar Anda, persiapkan opini Anda ataupun solusi Anda yang akan Anda sampaikan di program Assalamualaikum Indonesia pagi ini, yang nanti kita akan angkat telepon Anda di 765-1818 ataupun juga di SMS ya, 08122617777 di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com, juga di Facebook rdsfmsolo, dan juga di Twitter ya, di @rdsfmsolo. Kita akan jeda dulu pendengar, mari kita bersyukur atas nikmat rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya di pagi hari ini, sehingga kita bisa menjalani hari ini dengan semangat, dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dari Raihan berikut ini. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wattafina rasulillah, tiktabu mardatillah, وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم، السلام عليكم. Media Dawa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, yang juga disambung siarkan di 101,4 FM Solo. Pendengar ya, 33 menit lepas dari jam 7 pagi pendengar, dan kayaknya di luar sana juga matahari mulai bersinar terang dan mulai dirasakan, kita rasakan sedikit panasnya ya. Kalau nanti sudah siang hari mungkin akan sangat panas begitu ya. Baik, pendengar RDS di manapun Anda berada, kita balik lagi di program Assalamualaikum Indonesia sampai nanti jam 9 pagi pendengar ya. Yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tema kita pagi ini adalah seputar Papua ya. Papua, atau ada yang menyebut Papua dengan Nuar gitu ya. Nuar loh ya, bukan Noah. Karena Noah nanti beda lagi ya. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, pagi ini tema persisnya adalah, kalau kata Pak Hadi, akankah Papua terpisah begitu ya. Ya, pendengar RDS, kalau kita tahu Papua ya, sebuah pulau yang terletak di bagian timur Indonesia ya. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Nah, pada tahun 2003 pendengar, disertai oleh berbagai protes penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur. Nah, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat, yang setahun kemudian, ya, tahun 2004 menjadi Papua Barat, pendengar ya. Papua Barat saat ini ya. Nah, bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini. Nah, karena letaknya yang jauh secara geografis dari ibu kota Jakarta, atau mungkin dari daerah-daerah Indonesia di wilayah barat ya. Nah, maka Papua sering menjadi daerah yang tertinggal dari daerah-daerah yang lainnya. Nah, sehingga beberapa tahun belakangan ini muncul beberapa gerakan separatis yang menginginkan Papua merdeka seperti tetangganya Timur Leste ya, yang sudah lebih duluan ya lepas dari Indonesia. Nah, gerakan itulah yang kemudian dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM pendengar ya. Nah, mungkin Anda juga sudah sering mengenal atau mendengar organisasi itu ya, OPM, Organisasi Papua Merdeka. Nah, organisasi ini sebenarnya sudah muncul sejak lama pendengar, yaitu tahun 1965 pasca kemerdekaan Indonesia ya. Lahirnya UPM di kota Manowari pada tahun itu ditandai dengan penyerangan orang-orang Arfak terhadap barak pasukan Batalion 751 atau Brawijaya, di mana 3 orang anggota kesatuan itu dibunuh. Kemudian pada tanggal 14 Desember tahun 1988, beberapa tahun kemudian, ya, sekitar 60 orang berkumpul di Stadion Mandala di kota Jayapura, pendengar, untuk menghadiri upacara pembacaan proklamasi UPM, ya, serta pengibaran bendera UPM yang kesekian kalinya. Kalau sampai hari ini sudah berapa kali, pendengar, ya? Sudah bertahun-tahun, ya. Nah, sampai saat ini, pendengar, UPM masih terus beroperasi. Dan akankah nanti Papua akan mengikuti jejak Timor Leste? Atau akankah Papua akan tetap bertahan dalam wilayah NKRI dengan segala kondisinya, pendengar? Nah, itu dia, pendengar, yang akan kita bahas. Dan kita akan juga sedikit menyinggung tentang aksi yang dilakukan oleh masyarakat Papua kepada Presiden SBY, begitu ya, yang menuduhnya sebagai apa namanya penjahat perang, begitu ya, kalau boleh dikatakan. Ya, pendengar RDS, ini ya, demonstran asal Papua mendemo SBY di Inggris, pendengar, ya. Sekitar 50 orang melakukan unjuk rasa terhadap SBY di luar tempat tinggal Perdana Menteri Inggris David Cameron di Downing Street nomor 10 London, ya. Nah, ini para pendemo ini mengklaim bahwa Presiden SBY telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga suku asli di Papua Barat, pendengar, ya. Mereka juga menuduh Inggris mendahulukan kepentingan komersil di atas hak asasi manusia. Nah, ini mendengar, ya. Kalau apa yang seperti dikutip oleh Voice of America atau VOA, warga Papua Barat ditangkap, disiksa, dan dibunuh, ya. Dan Inggris serta Uni Eropa malah mendukung SBY demi uang. Nah, ini mendengar, ya. Karena saat ini SBY ini sedang ke Inggris untuk menerima penghargaan di sana, pendengar, ya. Nah, ini para pendemo asal Papua ini mendemo SBY karena mengklaim bahwa SBY telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga suku asli di Papua Barat, pendengar. Nah, itu dia, pendengar, pagi ini yang kita bahas. Dan nanti insya Allah kita juga akan menghubungi narasumber kita, Ustadz Fadlan Karmatan. Beliau adalah tokoh Papua, ya. Beliau tokoh Papua yang sudah sangat mengenal Papua secara geografis, secara sosial, kebudayaan Papua, secara konflik-konflik di Papua, beliau sangat paham, begitu ya. Nanti kita akan hubungi beliau jam 8 pagi, nanti insya Allah kita akan hubungi. Kalau di sini jam 8, berarti di sana kita beda, katanya tadi beda 2 jam, begitu ya. Jadi di sana nanti jam 10 pagi. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, ya. Kami nantikan di telepon 765-1818 dan juga di SMS tentunya 081226-170777 atau juga di Yahoo Messenger kami rdsfmsolo@yahoo.com atau di Facebook juga rdsfmsolo, ya. Kita ke penelpon dulu, pendengar, ya. Ada Pak Agus yang ada di Waringin Rejo. Assalamualaikum, Pak Agus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik, Pak Agus. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Agus sudah pernah ke Papua belum, Pak? Belum. Belum, Pak, ya. Besok ke sana bareng-bareng, Pak, ya. Wah, diongkosin dong. Oh, diongkosin, ya. Apa gendong? Digendong kemana-mana, Pak. Ya. Silakan, Pak Agus. Ya. Pertama, ini adalah masalah pembangunan di Indonesia Timur yang kurang maksimal, Mas. Sehingga ya timur-timur lepas. Terus ke yang lainnya mungkin yang ya kita jangan sampai lah ini lepas juga gitu seperti Papua atau mungkin Maluku dan sebagainya, ya, Mas, ya. Ini kan pembangunannya kurang, Mas, kurang ini. Dulu kan ada program transmigrasi, zamannya tahun 70-an, 80-an, Mas, ya, tindakannya transmigrasi. Ternyata transmigrasi ini hanya bisa dinikmatin orang-orang pendatang, Mas. Dan orang-orang yang pribumi seolah-olah menonton, dan mungkin apa ini kesalahan pemerintah atau bagaimana, ya, kok nggak bisa orang-orang yang dalam itu dikumpulkan atau diajak ini apa namanya berkata-kata seperti orang tergaji gitu. Ini kan ini apakah karena memang kesulitannya mereka tidak mau meninggalkan adat atau bagaimana, ini yang kita enggak tahu kenapa kok seperti itu sehingga mereka menonton. Oke. Okay. Sehingga kalau orang transmigrasi itu sukses, mereka iri. Itu. Kedua adalah kesenjangan, Mas. Senjangan. Kesenjangan yang semakin meninggi, orang pendatang seolah-olah itu menjadi raja, menjadi hebat, bisa menikmati pembangunan, dan orang-orang pribumi hanya sebagai penonton. Ini contohnya banyak ya, pejabat-pejabat itu rata-rata adalah orang-orang pendatang gitu, rata-rata Mas ya. Yeah. Dari berapa persen penduduk katakan mungkin Papua, kalau kita lihat nanti tanyakan pada Ustadz Madran, mungkin nggak sampai 20% orang-orang yang mendudukin pejabat di sana gitu. Ya gitu, mungkin 80 atau 70 itu orang-orang luar gitu. Okay. Gitu. Sehingga ya inilah buat ini, apalagi yang mendudukin tingkat atas itu adalah orang-orang yang luar, yang ini yang tingkat bawah ya orang-orang Papua. Ketiganya adalah patriotisme orang-orang Papua yang kurang, Mas. Nah, mereka kalau sudah pandai, mungkin orang ukian dan sebagainya, nggak mau kerja di Papua. Malahan kalau di luar, mereka dapat uang banyak, mereka dapat jabatan, mereka tidak bisa, mungkin tidak mau kembali ke Papua atau bagaimana ini. Ini yang patriotisme, sehingga orang-orang Papua seperti itulah. Okay. Keempatnya pas pendidikan yang belum maju, Mas. Pendidikan. Ya, anggar pendidikan nasional itu belum maju. Lihat aja, Mas. Di sana jangankan dia punya gedung, Mas. Gedung yang gedung. Mungkin berkayu, katakanlah ini berkayu itu udah bagus. Padahal di sana itu ya daun-daun yang lontar atau apa ini. Ini yang ini, apalagi ya fasilitas-fasilitas ini yang kurang gitu. Ya, sehingga ya guru-guru juga kurang dan sebagainya gitu. Yeah. Nah, kelimanya mungkin Mas, agar tidak yang kuat, mungkin mereka takut kualat kalau meninggalkan adat istiadat. Tidak seperti mungkin kalau di Banten itu ada Mas, ada Badui ya. Orang-orang Badui itu dia itu mengasingkan diri, dia itu asik dengannya, tapi tidak iri dengan orang luar. Okay. Tapi kalau orang Papua, dia asik dengan dunianya, tapi iri dengan orang luar kalau maju. Okay, beda, ya inilah perbedaan itu. Yeah. Nah, itu yang mengaruhi, banyak mengaruhi faktor itu. Semoga pembangunan, pengontrolan juga ini, serta pembangunan Mas, jalan-jalan dan sebagainya, ini kan kurang bisa ditebus dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Agus. Sehingga mungkin pemimpin mengontrol di sana ya kesulitan karena jalan nggak begitu banyak yang tertembus. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penelpon pertama kita di pagi hari ini, mendengar ada Pak Agus yang ada di Waringin Rejo yang sudah menyampaikan banyak tadi ya. Ada beberapa faktor ternyata yang ada di Papua begitu ya. Di antaranya adanya pembangunan ya, pembangunan yang belum merata begitu. Kemudian juga ada pendidikan tentunya, pendidikan yang mungkin belum merata juga di Papua, karena begitu jauhnya daerah Papua ya, jadi memang sulit untuk dijangkau begitu. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih kami nantikan di 765-1818 ya, dan juga di SMS 0812261707777. Pak Didi ya di Sragen, kita akan sapa Pak Didi. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Mas Himawan. Betul sekali Pak Didi. Wah. Kabar baik Pak Didi, sehat Mas hari ini? Mas Himawan suaranya seperti Mas Arif. Oh gitu ya. seperti tapi nggak sama ya. Nggak sama. Monggo silahkan Pak Didi. Ya jadi ini ya. Ini SBY ke mana, ke Inggris, mendapatkan penghargaan Kesatria Salib Agung. Kesatria Salib Agung. Iya. Mohon maaf Pak, ini, Pak Didi bisa dikecilkan dulu volume radionya Pak Didi. Oh iya iya. Karena feedback ini Pak. Aduh. Ya, sudah Pak Didi, monggo diteruskan. Ya, jadi ini merupakan suatu bujukan rayuan agar SBY melunak terhadap gerakan-gerakan yang ada di Papua. Ini dengan halus lah begitu memberikan penghargaan dan menghormati seolah-olah berlebih-lebihan ini. Dan ini memang suatu taktik di dalam politik Inggris, apalagi masih kerajaan ini yang sering terjadi terhadap apa namanya pemimpin-pemimpin Indonesia. Yang kedua, ada tekanan ya dari demo-demo itu yang demo hanya sebagian kecil. Sebenarnya ini barangkali ini juga suatu dipetakan sehingga menjadi perhatian SBY. Dan tentunya ini yang paling pokok ya, persoalannya itu adalah antara salib dan Islam. Namanya juga sudah kesatria salib. Jadi ini jelas titik ini adalah memunculkan kembali yang namanya semangat perang salib ya. Kita nggak tahu tanda tanya apa salib ini dikenakan kepada SBY ini memang sudah pantas menurut mereka. Saya kira mungkin ini pantas karena tentunya ini mendukung ya, mendukung apa namanya golongan Nasrani lah, terutama yang ada di Papua. Oleh karena itu Papua akan lepas dari NKRI jika pemerintah mendukung golongan Nasrani ya, dan mengkerdilkan umat Islam Papua. Sehingga di sini SBY sebagai selaku presiden jangan-jangan terjebak oleh pesan-pesan dari pemerintah Inggris, kerajaan Inggris ini. Yang kemudian juga ini merupakan kalau kita lihat sejarah bahwa negara bagian ini sebenarnya cita-cita kaum Nasrani sejak kemerdekaan. Jadi sejak kemerdekaan ini mereka lebih senang apabila Indonesia ini menjadi negara bagian ya, sehingga melawan yang namanya NKRI, Negara Kesatuan RI. Makar ya. Begitu ya. Jadi NKRI ini disetujui oleh golongan Nasrani karena apa? Karena di dalam Piagam Jakarta yang 7 kalimat ini supaya dihapuskan, yaitu melaksanakan syariat Islam bagi umatnya. Jadi kalau ini sudah hapus, amanlah bagi mereka. Dan ini tinggal menggarap bagaimana Indonesia ini bisa mencinakan lah, terutama umat Islam. Apalagi sekarang dengan konsep BNPT bahwa cita-cita mendirikan kekhalifahan dan syariat Islam ini adalah ciri dari teroris. Nah ini nampak jelas sekali ya, jadi nyambung antara Kesatria Agung salib. Dengan BNPT yang langsung dibawa presiden ini. Oleh karena itu perlu umat Islam sangat berhati-hati dan waspada karena menurut sinyalemen dari pengacara TPM itu Mahendra Data dan Munarman, Densus Nasrani inilah yang digerakkan untuk menangkap, menyiksa dan membunuh aktivis itu dibuka di muka umum di waktu itu di Solo kalau tidak salah itu ya. Jadi inilah yang saya kira perlu kita hati-hati bahwa bisa-bisa ya Papua ini akan lepas dari Indonesia apabila pemerintah Indonesia tidak kritis, tidak waspada terhadap intrik-intrik yang dilakukan tentunya oleh intelijen Inggris. Ini bergerak seperti juga dulu katanya G30S juga, sehingga ini akan melepas satu persatu Indonesia ini menjadi negara bagian. Saya kira begitu saja. Okay. Baik. Mas Simawan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi ya, yang ada di Sragen ya. Tadi analisa dari Pak Didi, memang kalau kita melihat apa namanya alurnya begitu ya, alurnya nanti akan dapat tuh gitu. Ketika apa namanya SBY menerima gelar Knight Grand Cross in the Order of the Bath atau gelar kesatria salib agung dari Ratu Elizabeth II di Inggris begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa namanya SBY seolah menjadi panglima perang salib begitu, mengingatkan beberapa tahun yang lalu ketika perang salib ya yang dipimpin oleh apa namanya dari Islam ya Salahuddin Al-Ayyubi begitu. Dari dulu ternyata apa namanya perang salib ini belum berakhir ya sampai saat ini begitu. Nah, kalau ditarik ke Indonesia, kita ke Papua tadi banyak apa namanya para, kalau tadi disampaikan Pak Didi dari BNPT begitu ya, banyak dipasang oleh di sana orang-orang non Islam. Nah, ini nanti akan seperti apa namanya mengkerdilkan umat Islam begitu ya. Baik, kita ke menelpon lagi. Ada yang bergabung, ada siapakah? Ada Pak Abu Thoriq ini ya. Assalamualaikum Pak Abu Thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Abu Thoriq, kabar baik. Alhamdulillah. Silahkan Pak Abu Thoriq. Tentang Papua ya. Betul. Makanya kemarin cari nomor telepon Ustaz Adrat Garamatan ini. Subhanallah. Mantap. Jadi kita Insyaallah. Insyaallah mantap. Ya, bagian Ustaz Fadlan saya kira nanti biar diceritakan secara gamblang tuh sekarang. Bagaimana proses dan sampai sekarang itu seperti apa. Cuman ada garis besar yang memang saya ingin kita menyadari bersama bahwa saudara-saudara kita dalam waktu-waktu tempo yang lalu ya, sebelum ustadz-ustadz kita yang membuka jalan sampai merambah ke hutan itu, ya ternyata saudara-saudara kita yang ada di Papua, kalau sekarang Ustadz Fadlan menamakan itu Nuar ya, nurnya daerah timur. Ya, ya sekarang itu Masya Allah Mas, banyak orang-orang tahfidz Quran di sana. Subhanallah, luar biasa. Peresmian masjidnya membawa mustokonya saja tuh berapa kilo gitu diarak gitu. Subhanallah, begitu antusiasnya mereka karena sudah mendapatkan nur, cahaya dari Allah. Yang tadinya pemerintah kita ini Mas menjadikan mereka itu adalah bagian dari cagar budaya, jadi makhluk cagar budaya yang harus dilestarikan. Apa itu Mas? Yang terkenal apa Mas? Manusia berkoteka Mas. Oh, koteka. Itu kita, saudara-saudara kita tuh diperlakukan seperti itu. Jadi telanjang, dilumuri minyak babi, kemudian yang perempuannya suatu kebanggaan kalau mereka bisa menyusui bersama dengan anak babi, anak-anak mereka itu. Jadi di sebelah kirinya anak babi, di sebelah kanannya anak mereka. Jadi kalau menyusui itu anak babi yang satu, yang satunya anak mereka. Itu begitu, itu adat mereka yang katanya ya, yang itu di apa namanya dijadikan suatu kekayaan cagar budaya Indonesia. Dan itu dipamerkan di Belanda sana, dipamerkan di Perancis sana, dipamerkan di Amerika sana, ya agar mereka tuh menjadi orang-orang yang selalu terbelakang. Dan ini bagian daripada kekayaan Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kok seperti itu, ya? Namun datangnya Islam ke sana itu membuat suasana yang lain. Bagaimana? Mereka, ya para pejuang-pejuang itu menjalankan misi dari Allah dan menebarkan ayat Allah di sana. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, begitu. Begitu sudah dirambah ayat Allah sana, ya, kemudian berganti. Mereka yang tadinya bangga dengan memakai koteka sekarang malu, Mas. Malu mereka, ya, karena apa? Kebudayaan yang primitif itu tidak seharusnya yang disandang oleh manusia yang berada mempunyai akal. Jadi mereka itu selama ini kan belajar sama binatang. Seandainya ada misionaris ke sana, mereka malah membagakan kebudayaan yang mereka lestarikan itu. Ya, bahkan mengompori, katanya begitu. Itu adalah kegiatan saudara-saudara kita di sana yang tadinya itu adalah bagian daripada kerajaan Islam, yang dulunya itu adalah bagian kerajaan Islam di sana. Yeah. Karena begitu kentalnya misionaris, ya, sampai-sampai kebudayaan itu, ya, dilucuti kebudayaan yang mulia yang dulunya ada negara Islam di sana, negeri Islam, ya, kemudian mereka dilucuti. Yang dikedepankan malah itu, jadi manusia-manusia cagar budaya, kekayaan budaya yang berkoteka. Yeah. Ya. Saya kira kalau pemimpin-pemimpin negeri kita yang di mana tuh, di Jakarta sana kan, tak korupsinya suruh pakai koteka ya nggak mau ya Mas ya. Mm-hmm. Kalau emang mau ya sekalian aja tuh, jadikan cagar budaya di Jakarta sana jadinya. Ya, jadi alhamdulillah Mas, berita terakhir ya dari dunia saudara-saudara kita yang sudah berkiprah di sana, bahkan sekarang bekam luar biasa Mas di sini di sana tuh Mas. Masalahnya Ustaz Perlan ini kan jadi penasihat ABI Mas, Asosiasi Islam Indonesia. Dan dari Asosiasi Islam Indonesia inilah membawa panji-panji syariat. Baik. Ya, panji-panji syariat harus diusung kemanapun. Jadi saya berharap ya kita bisa membantu dalam situasi dan kondisi apapun gitu ya. Jangan hanya di sana lah. Di sini juga kita harus mengislamkan saudara-saudara kita yang memang masih primitif pemikirannya. Kalau kita kembali kepada sistem hukum Allah Ta'ala Zawajalla, semua akan menjadi terang, yang batil itu akan rusak, ya, akan berganti kepada sesuatu yang hak, dan hak itu pasti memenangkan suatu kebatilan. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Tariq ya, terima kasih Pak Abu Tariq ya, sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar ya. Baik, pendengar RDS di manapun Anda berada ya, masih kami nantikan untuk Anda ingin bergabung sampai nanti jam 9 ya. Jam 9 pagi pendengar ya. Ya, seperti apa yang ditulis di laman SBY presidenri.go.id, Presiden SBY bertolak ke Inggris guna mendapatkan penghargaan Knight Grand Cross in the Order of the Bath ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah gelar kesatria salib agung dari Ratu Elizabeth II pendengar ya. Penghargaan berupa selempang dan bintang dari kerajaan Inggris itu diperlihatkan kepada Presiden SBY dan Ibu Ani oleh Raja Ratu Elizabeth II ya. Assalamu alaikum. هذه رسالتنا يا إخوة سهل خفيف الدم بالطبع. Ya, pendengar RDS ya, penghargaan itu diperlihatkan kepada Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono oleh Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip seusai jamuan santap siang di Blue Drawing Room ya, Istana Buckingham, London ya, di Inggris hari Rabu yang lalu pendengar. Nah, pendengar RDS, dari ke Inggrisnya SBY ini ternyata disambut dengan demonstrasi gitu ya. Demonstrasi yang ini dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat asal Papua yang berdemo SBY karena mereka mengklaim bahwa SBY telah melakukan kejahatan kemanusiaan ya, khususnya kepada suku asli di Papua Barat. Mereka ditangkap, disiksa, kemudian juga dibunuh gitu ya. Dan ini seperti yang ditulis di Voice of America atau VOA. Nah, pendengar RDS dimanapun Anda berada, nanti kita juga akan menghubungi narasumber kita di pagi ini, Ustadz Fadlan Karamatan ya. Kita akan berbincang dengan beliau seputar kondisi di Papua kekinian, kemudian juga hal-hal yang mengenai tentang OPM, kemudian hal-hal yang mengenai tentang Papua. Tapi sebelum itu kita pendengar akan terhubung dulu dengan tim meja berita RDS Sabang Solo untuk menyimak kilas informasi pukul 8 pagi. Nah, setelah itu nanti kita akan kembali dengan menghubungi narasumber kita, Ustadz Fadlan Karamatan. 107,7 RDS FM. Kilas informasi. Assalamualaikum, kilas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama saya Rahman Hidayat. Pendengar dari Manchester, Inggris dilaporkan perayaan Halloween di kota Manchester, Inggris sempat diwarnai insiden narkoba. Diberitakan Tesan, Jumat hari ini narkoba berupa kokain itu diberikan dalam sebuah plastik kecil berisi bubuk putih. Tidak ada yang menyangka bungkusan tersebut adalah kokain sebelum para orang tua dari anak-anak mereka menyadarinya. Bungkusan itu akhirnya diserahkan ke kepolisi Sementara itu, sang pemberi kokain, Donald Junior Green, ditangkap dengan tuduhan kepemilikan narkoba. Tidak hanya Donald, seorang wanita juga ditangkap karena kasus tersebut, namun akhirnya dibebaskan. Polisi Manchester, Catherine Hankinson, mengatakan orang tua dan polisi bergerak cepat saat mendapatkan laporan yang menyangkut urusan keselamatan publik tersebut. Diberitakan sebelumnya, pendengar, Gereja Katolik Polandia menyatakan kecamannya kepada perayaan Halloween. Dan menurut Uskup Agung Skeisin Kamin, Halloween yang didasari budaya kematian telah mengajarkan paganisme dan hanya akan merusak anak-anak. Ia juga mengatakan kesenangan Halloween merayu anak-anak dengan permen memiliki dampak yang merusak pada spiritualisme. Dengan demikian, kilas informasi untuk saat ini, kita kembali ke studio. Wassalamualaikum. Kilas informasi. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. 107.7 RDS. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu عليكم وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك Media Dakwah Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang juga disambung siarkan di 101.4 FM Solo pendengar ya. Ya, pendengar RDF dimanapun Anda berada, kembali di program Assalamualaikum Indonesia dan kita masih membahas tentang Nuar, kalau tadi disampaikan oleh Pak Abu Torik ya. Nuar, tahayanya bagian timur gitu ya. Papua benar ya. Kita membahas tentang Papua, akankah Papua tepi sana. Kita akan menghubungi narasumber kita pagi ini, Ustadz Fadlan Karamatan, yang saat ini mungkin sedang di Papua ya. Ya, kalau Papua dengan Solo ini beda waktunya sekitar 2 jam ya, sekitar 2 jam. Nah, kalau sekarang di Solo jam 8, di sana berarti sudah jam 10 pendengar ya. Berarti sudah panas di sana ya. Ya, pendengar RDS di mana pun Anda berada, nanti juga masih kami nantikan untuk Anda yang bergabung, silakan di SMS nanti akan saya bacakan pendengar ya dari Anda setelah nanti kita berbincang dengan Ustaz Fadlan Karamatan. Beliau adalah seorang tokoh dari Papua. Tentunya sudah sangat mengetahui, sudah paham ya. Sudah paham tentang Papua pendengar. Dan kita sudah terhubung dengan beliau Ustaz Fadlan Karamatan yang saat ini sedang berada di Papua ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Fadlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini posisi di mana Ustaz? Di Papua Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Iya, saat ini posisi di Papua. Di Papua jam berapa Ustaz sekarang? Ya, Allah kasih orang Irian itu 2 jam lebih awal dari orang di Solo. Oh gitu ya. Jadi orang Irian itu sholat subuh lebih dulu. Oh, lebih dulu. Ketika orang Solo masih tertidur lelap sudah sholat ya, subuh ya. Tidur orang sudah sholat subuh. Oke. Okay. Ustaz, inilah karunia Allah untuk orang keriting hitam. Iya. Ustaz Fadlan, pagi ini di RDS FM Solo sedang mengangkat tema tentang Papua ini Ustaz. Tema kita adalah akankah Papua terpisah dengan berbagai konfliknya di antara tentang OPM dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu Ustaz kondisi terkini di Papua Ustaz. Saya kira pertama kita harus luruskan dulu bahwa sampai kiamat pun tidak akan pernah berpisah itu. Nah, tinggal bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemegang amanah dari rakyat Indonesia di Republik ini melihat masyarakat tidak saja orang di Irian tapi di seluruh Indonesia itu harus melihat seperti air yang jatuh dari langit langsung ke bumi, tidak ada melalui orang lain dulu. ini satu kendala besar adalah, satu masalah besar adalah pembangunan itu tidak menyentuh ke masyarakat. Ada sekelompok elit-elit yang menerima amanah, sehingga nilai pembangunan yang harusnya menjadi milik rakyat, yang selama ini diperjuangkan atas nama rakyat, ternyata tidak sampai ke mereka. Ya, pemerintah kan punya kaki tangan, punya perpanjangan di daerah ada. Iya. Mereka ini kan belum tulus melaksanakan program yang diamanakan baik pemerintah maupun rakyat setempat. Sehingga kalau kita perhatikan, uang yang begitu banyak dicurahkan, dari dulu dituntut harus uang banyak turun ke daerah. Begitu uang banyak turun ke daerah, justru daerah yang tidak bisa memanfaatkan uang itu untuk kepentingan rakyat, bahkan kepentingan pribadi, kelompok. Nah, nanti ketika ada apa-apa, mereka selalu menyoroti pemerintah pusat. Ini sangat tidak boleh. Iya. Orang rakyat itu orang kecil, orang tidak tahu apa-apa, harus diarahkan dengan uang itu. Dan menurut hemat saya, rakyat itu ya orang yang perlu diberikan semangat hidup. Nah, ini sekarang memberikan uang itu untuk rakyat melalui perpanjangan pemerintah daerah yang ada. Ya, artinya belum pemerintah berada... daerah ini yang ketika uang banyak, dia tidak bangun masyarakat, tidak buat pembangunan yang seperti air hujan jatuh dari langit, tapi ketika uang sudah jatuh di tangan, bahkan ini punya rumah di tempat lain, punya istri di tempat lain, tiap minggu ada di Jakarta, ada di luar negeri. Yeah. Jadi saya kira pemerintah pusat sudah melakukan, hanya pemerintah daerah, pemerintah saja daerah yang mau kurang terjemahkan, memanfaatkan maka dengan baik. Perlu pemerintah pusat itu ketika menyerahkan uang, melihat jelas program itu, ini sampai ke rakyat atau tidak. Nggak usah bikin gedung tingkat. Orang tidak sejahtera kalau yang dibuat adalah hutan beton. Yeah. Bukan itu yang menjadi tujuan pembangunan. Okay. Bagaimana membuat masyarakat itu hidup rasa aman, tentram, sejahtera. Yeah. Dan bagaimana menciptakan sebuah pembangunan yang dimana dia merasakan bahwa ya, Indonesia milik saya, sehingga dia hidup di dalam negara itu, di dalam situasi itu, sehingga dia hidup dalam keadaan kebahagiaan. Ya, artinya apakah? Nah, ini tidak ada. Dulu diperjuangkan ribut, perlu ada uang, perlu ada ini. Nah, ini uang sudah ada. Artinya belum bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan menyalahkan pemerintah pusat, sudah dilakukan. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah pemerintah daerah. Iya. Uang yang begitu banyak dikemanakan? Oke. Nanti sedikit-sedikit yang menyalahkan adalah pemerintah pusat. Artinya ini bermuara... Pembangunan ini kan dibangun harus bertahap. Ya, ya, kita belajar falsafah pembangunan seperti anak kecil. Lahir tidak langsung lari dan berdirilah. Bertahap. Okay. Bagaimana dia menyusui, bagaimana dia makan bubur yang tidak keras dulu, yang lembek dulu, sampai pada saat dia bisa makan bubur yang keras. Okay. Nah, itu pembangunan harus dilakukan seperti itu, sehingga masyarakat yang ada di kampung, di pedalaman ini dapat menikmati nilai amanah yang diberikan oleh rakyatnya, masyarakatnya, bahkan amanah yang disampaikan mereka kepada pusat dan pusat kembalikan kepada masyarakat itu. Nah, ini kita lihat begitu sedikit yang diperalat adalah rakyat kecil. Seakan-akan tidak sejahtera. Berapa banyak sih jumlah orang Irian? Sedikit. Yeah. Kalau jumlah orang Irian yang sedikit itu dengan uang yang banyak itu, menurut hemat saya, lebih dari segalanya. Okay. Tidak perlu kita menjual bahwa transportasi lah segala macam. Itu biasa dalam hidup, biasa. Pembangunan biasa harus seperti itu. Ya, tapi bagaimana kita membuat supaya transportasi itu menjadi murah? Oke, berarti kesimpulannya adalah ada apa namanya kasus-kasus apa namanya masalah korupsi lagi nih Ustaz ya di ya, pemerintah daerah gitu. Ya, perpanjangan tangan pemerintah pusat ini yang tidak amanah dari pemerintah di daerah untuk mengamankan uang itu kepada rakyat. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik, berarti memang dari pemerintah pusat sudah memberikan dana ataupun alokasi dana kepada daerah-daerah pinggirkan, katakanlah oleh Papua begitu, ke melalui pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah sendiri yang belum bisa memanfaatkannya. Berarti masalah berada di pemerintah daerah. Masalah begitu, ada di daerah. Okay. Tidak bisa menerjemahkan uang yang ada. Kok dulu kita ribut-ribut, tidak ada uang, tidak ada uang. Ini sekarang ada uang, kok nggak bisa diterjemahkan. Oke. Okay. Maka membangun orang yang ada di Irian harus membangun dengan hati. Iya. Yeah. Nah, negara sudah memberikan itu pelan-pelan, bertahap. Karena negara tidak hanya melihat Irian saja, ada Maluku, ada Nusa Tenggara Timur, ada Kalimantan dan lain-lain sebagainya. Nah, cara melihat itu secara utuh. Yeah. Tetapi negara bilang kepada yang lain, saudara di Maluku, Sulawesi, NTT, kalian punya sedikit dulu ya. Kita lihat saudara kita di Irian, kita lebihkan dulu. Oke. Okay. Yeah. Itu bahasa orang tua. Kalau bahasa orang tua kan seperti, kamu sabar, kamu sudah tua, kamu sabar. Kita lihat anak bungsu dulu lah. Biar dia besar sedikit lah. Ya, selain dari pemerintah pusat dari dalam negeri, apakah juga ada peran dari pihak-pihak asing begitu yang memberikan bantuan mungkin kepada Papua atau daerah-daerah yang lainnya, Sat? Ini belum tahu. Ya, karena saya ini orang luar, saya tidak tahu. Mungkin ada, saya tidak paham itu. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Tetapi tidak perlu, kita lihat yang ada ini dulu, yang besar ini dulu. Nilai besar yang diberikan oleh negara ini dulu. Ini saja tidak bisa dimanfaatkan, apalagi dari luar. Boleh jadi yang dari luar bukan dipakai untuk kepentingan pembangunan Irian, tetapi kepentingan-kepentingan lain. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka perlu juga pemerintah pusat, ketika ada bantuan dari luar, langsung kepada pemerintah daerah harus dipertanyakan, ini untuk apa? Jangan-jangan sampai uang itu dipakai untuk mau merdeka. Iya. Iya, saat ini kita tahu ada organisasi OPM, organisasi Papua Merdeka begitu. Nah, apakah ini ada indikasi upaya provokasi dari pihak asing yang ingin memisahkan Papua dari NKRI begitu, Zat? Ya. Orang Indonesia ini kan dikepung dari segala arah oleh orang-orang asing. Kita saja di Irian. Iya. Dari segala penjuru. Kalau di Irian dengan konsep OPM, dulu di Aceh dengan konsep GAM, di Maluku dengan konsep RMS. Iya. Iya, kita tetap mengambil itu menjadi inspirasi untuk menjaga keuntungan NKRI. Maksudnya tetap mewaspadai begitu, Ustaz ya? Kita tetap mempersiapkan diri untuk mengantisipasi itu. Bagaimana cara mengantisipasi yang paling baik adalah bersama-sama masyarakat yang ada di daerah dengan apa yang sudah diusulkan pemerintah daerah, oke, kita bangun mereka. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah ada pada tatanan kesetiaan, kesejahteraan, maka pada prinsipnya dia mengatakan, mengapa saya harus berpisah? Dan OPM itu hanya kelompok sedikit saja, kecil saja. Sebagian kecil orang saja cuma dibesar-besarkan oleh pers. Semua terwakili. Enggaklah, semua orang Irian ingin hidup bahagia. Artinya dampaknya tidak besar sebesar apa yang diberitakan oleh media begitu saja. Ya, itu kan media yang bisa besar. Di mana-mana ini hal kecil, tapi kalau media kasih besar. Oke. Okay. Ya, menurut saya kira enggak lah. Semua orang di Irian ingin berubah. Dan kalau kita penelitian berbandingkan antara orang Ethiopia, Afrika, Negro, Irian Timur, Port Moresby dan orang yang ada di Aborigin dengan orang Irian yang ada di Indonesia. Siapa yang maju? Okay. Orang Irian ganteng, cakep, bicaranya subhanallah. Oke. Okay. Ya, kalau menurut Ustaz sendiri sesuai pengamatan, karena kita tahu Ustaz Fadlan Karamatan ini lama begitu ya di Papua, artinya sangat mengetahui tentang kondisi di Papua. Menurut Ustaz, apa sih tuntutan yang mereka inginkan dalam hal ini adalah OPM, Organisasi Papua Merdeka, atau pihak-pihak yang menginginkan Papua pisah dari Indonesia. Tuntutan mereka sebenarnya apa yang mereka inginkan begitu, Ustaz, menurut Anda, menurut Ustaz ini? Saya pernah bilang dalam sebuah diskusi di Irian, Irian tidak akan merdeka karena batang korek aja nggak bisa dibuat orang Irian. Tusuk gigi saja tidak bisa dibuat orang Irian mau merdeka. Artinya, belajar mempersiapkan kebaikan untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, buat perubahan. Itu adalah sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah merubah karakter diri. Tidak perlu kita mengatakan bahwa kita punya potensi alam yang banyak, maka kita harus merdeka. Potensi alam yang banyak, lalu nanti yang nikmati orang lain, artinya belum bisa memanfaatkannya begitu, Ustaz, ya? Iya. Yang sangat kita khawatirkan adalah nanti kalau terjadi nanti seperti aborigin hari ini. Mereka yang punya wilayah, mereka yang punya bangsa, mereka yang punya keadaan, tetapi yang menikmati orang luar. Aborigin sekarang jadi warga kelas 2, 3, 4, 5. Sayang. Sementara di Indonesia orang Irian diberi hak penuh jadi bupati, jadi gubernur, anggota dewan, mau mengubah. Maka mereka harus bersemangat merubah masyarakat itu. Kita bahagia punya saudara Barnabas Wibu jadi gubernur dari Jayapura. Kita bahagia punya saudara ini jadi ketua DPR. Wah, bicara di tengah-tengah bangsanya menjadi anak Indonesia. Nah, ini yang harus kita bangun. Bangun, maka bangsa ini bilang bangunlah dengan konsep hati seperti air hujan jatuh dari langit. Ya, kalau kita perhatikan, Ustaz, di Papua kita tahu kekayaan alam sangat melimpah, sangat banyak begitu, sehingga menjadi perhatian banyak pihak-pihak, terutama pihak asing ataupun pihak-pihak yang lainnya untuk menguasai itu. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan permasalahan di Papua saat ini, Ustaz? Semua orang cemburu lah. Dulu Jepang mengatakan bahwa, wahai orang Irian, saya ganti kalian. Semua yang saya bangun di Jepang, saya serahkan kepada kalian. Kalian boleh datang tinggal di Jepang, dan kami dari Jepang, semua warga negara Jepang tinggal di Irian. Mereka mengatakan mereka sudah bangun semuanya, tinggal orang Irian datang menikmati itu. Akankah itu nilai pembangunan? Ada apa di dalam? Karena mereka melihat potensi alam yang begitu besar. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini anak-anak Irian, putra Irian ini kan belum dikembangkan untuk memanfaatkan potensi alam itu. Belum. Ini baru dari sisi pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana-prasarana dilakukan pemerintah. Manusianya baru diarahkan menuju ke pengembangan sumber daya. Ketika ini sudah siap dan mereka ingin mengelola potensi alam, dan mereka ingin tidak akan menjadi pemerintah, tapi mereka menjadi pengusaha, mereka menjadi ekonom-ekonom yang ada di daerah, ya sungguh menjanjikan potensi alam ini untuk mereka. Ini yang mesti diarahkan kepada mereka, supaya dia bangga. Kalau tadi dia bahagia menjadi gubernur, mengapa tidak kalau dia bangga bahwa dia menjadi pengusaha kaya Indonesia. Pengusaha kayu. Pengusaha minyak. Kalau ada Atara Jasa pengusaha minyak, ada Taufik Kemal pengusaha minyak, ada mesti dong dari Irian. Bagaimana arahkan mereka ke sana ini? Sebenarnya konsep itu saja yang harus dilakukan. Kita tahu di Papua saat ini memang kekayaan alam sangat melimpah, namun tidak diimbangi dengan pendidikan yang maju begitu. Jangan-jangan ada hal yang disengaja begitu di Irian agar kebodohan ini dipelihara di Irian begitu, Zat. Apakah ada hal-hal yang menginginkan pihak-pihak memelihara minimnya pendidikan di Irian? Saya kira tidak diarahkan ke sana. Dan mungkin boleh jadi kalau orang menilai dia boleh jadi dengan sengaja. Boleh jadi orang bilang itu disengaja. Tetapi ya, ini hak kewajiban dan tanggung jawab kita untuk membuat orang Irian ke sana. Artinya, diarahkan mereka ke sana. Dan kalau sekelompok kecil yang ada di dunia yang suka mau merdeka, mau apa itu kan, anak-anak kecil yang mungkin karena makannya tidak kenyang saja lah. Iya. Kemudian dari berbagai permasalahan yang ada di Papua, mulai dari permasalahan pendidikan yang tidak merata, kemudian pembangunan yang juga belum merata, mungkin ada apa namanya solusi dari Ustaz dari setiap permasalahan yang saat ini ada di Papua, Ustaz? Solusi pertama adalah ya harus bangun orang Irian itu dengan hati. Melihat orang Irian itu seperti melihat saudaranya orang Jawa, Sulawesi. Iya. Harus dilihat seperti itu. Artinya mereka dilibatkan di dalam keputusan-keputusan yang baik. Sebenarnya itu negara sudah melakukan. Negara sudah membuat orang Irian jadi menteri. Tetapi harus berikan kepada orang-orang semuanya lah. Ada orang, jangan dilihat dari satu golongan saja, dilihat secara seluruhnya. Supaya ada nilai. Saya kira negara sudah melakukan, cuman porsinya belum maksimal. Cuma belum maksimal apa yang dilakukan begitu saat ya. Ya. Tetapi ya pemerintah harus mengambil ini menjadi pelajaran, dan sehingga pada proses pembangunan berikutnya oleh pemerintah berikutnya, kalau orang Irian hari ini 2 orang, 3 orang, mungkin kasih 4 orang lah. Dan kita sampaikan kepada yang lain bahwa kita ingin berikan pembelajaran ini kepada saudara-saudara kita. Iya. Ya, kalau kita lihat saat ini memang pemerintah Indonesia mungkin belum bisa berbuat banyak untuk kemajuan Papua, untuk kebaikan Papua. Kemudian menurut Ustaz, apa yang seharusnya kita lakukan, kita sebagai umat Islam ya, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan Papua begitu Ustaz? Saya kira umat Islam sudah melakukan yang terbaik untuk saudara-saudaranya yang asli. Dan umat Islam ini mereka punya pemikirannya positif, konstruktif, dan selalu ingin merubah masyarakat yang ada di mana saja. Dan itu ada di Irian mereka lakukan. Dan ya alhamdulillah, dari proses kita melakukan perjalanan selama ini, walaupun hanya dengan dana zakat, infak, sedekah, tapi potensi itu mulai nampak. Mulai terlihat. Sehingga anak-anak muslim pun mualaf yang merasa tadi terpinggir itu sudah mulai berada di tengah, sudah mulai berkarya dengan ilmu, mulai berkarya. Ya, kalau kita lihat di Papua saat ini mungkin orang berpikiran Papua pasti dengan lekat dengan koteka begitu saja. Apakah budaya-budaya seperti itu bisa kita hilangkan dari Papua, Ustaz? Ya. Koteka itu bukan budaya, tapi sengaja dibudayakan. Sengaja dibudayakan oleh ya orang-orang yang berkepentingan atas nama kebudayaan. Iya. Malu dong warga negara kita ada hidup dengan telanjang. Koteka itu ada karena di pedalaman itu tidak ada pakaian, jadi mereka menutup badan pakaiannya dengan apa adanya. Iya. Yang sekarang kita sudah merdeka, sudah ada pakaian, tutuplah. Masa membudayakan hal yang sangat tidak wajar. Kepala suku besar kalau datang ke Jakarta terus dia dalam keadaan pakai koteka dulu menghadap presiden, rendah enggak derajat presiden? Iya. Rendah enggak wakil rakyat kalau melihat kepala negara masyarakatnya hidup seperti itu? Rendahlah. Iya. Berarti memang itu suatu hal yang disengaja begitu, Ustaz? Iya, karena tadi orang gak mau bawa pakaian ke pedalaman, kecuali Fadlan yang bawa pakaian layak pakai tiap tahun. Okay. Fadlan saja yang tiap hari muat sabun mandi dari Jawa. Muat pakaian dengan tonton untuk dikasih kepada masyarakat supaya dia menutup aurat. Iya, karena tidak ada di sana. Alhamdulillah mereka menutup. Okay. Yang belum kebagian karena kita belum sampai ke sana. Dan pemerataan itu nanti insya Allah juga akan bisa dilakukan di seluruh Papua. Saya kira prosesnya saja akan sampai ke sana. Prosesnya sampai ke sana, cuman ya harus dilakukan kontinu. Ya, Ustaz Fadlan, terakhir Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan atau pesan-pesan untuk umat Islam di Solo khususnya atau di seluruh Indonesia pada umumnya yang bisa menerima siaran kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, silakan. Oke, pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh umat Islam dan bangsa, kita belajar kepada para pahlawan bangsa. Mereka memiliki bambu runcing. Mereka bisa membuat negeri ini mendapat keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah curahkan rahmat kepada Indonesia pada tanggal 9 Ramadan 1363. Satu kata semangat mereka adalah wa'atasimu bihabalillahi jami'ah. Mereka bersatu karena bergantung pula pada tali agama Allah. Hari ini kita tidak bersatu, bersatu karena kepentingan. Hari ini kita tidak bersatu, kalaupun kita bersatu karena ada unsur pamri di belakang itu. Sehingga bangsa yang besar ini seakan-akan tidak ada orang berjamaah. Dan kalaupun ada berjamaah, ya selalu menjadi fitnah, selalu menjadi incaran. Olehnya itu marilah kita membuat kekuatan ini kembali. Bersama-sama untuk menyampaikan bahwa negara didirikan dengan semangat wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Negara mendapat rahmat dari Allah atas perjuangan dengan menggunakan bambu runcing, bukan dengan meriam. Kenapa? Hati orang-orang yang menggunakan meriam bambu runcing itu adalah hati-hati orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu telah hilang. Hilang karena multipartai, hilang karena demokrasi, hilang karena hal-hal yang ingin menghancurkan Indonesia dari dalam dengan konsep-konsep seperti itu. Sehingga marilah kita melihat ke depan. Kenapa Indonesia hari ini menuju 86 tahun keadaannya tidak berubah-ubah? Sehingga kita harus menyampaikan saran, petunjuk, mau kita merubah negara ini dengan cara-cara yang pertama menyenangkan, mendamaikan, mensejahterakan. Saya kira itu sudah ditulis oleh para pejuang kita, para alim ulama kita. Mereka menyusun dengan baik, sehingga kekuatan kita tidak harus melihat Irian saja, tapi melihat bagaimana pembangunan Islam ada di Solo, di pinggiran Solo, di dekat-dekat Solo dan lain-lain sebagainya. Baik. Dengan kekuatan itu, insya Allah Allah mengundang keberkahan kepada kita. Dan kita juga tidak hanya bicara pada titik masyarakat bawah, tapi kita juga mendawai saudara-saudara kita yang berada di pemerintahan dengan kebenaran, dengan yang baik, tidak dengan pembenaran, tetapi tetapkan kebenaran itu sehingga nilai keberkahan datang pada kita. Insya Allah, kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah umat yang terpilih. Kamu adalah umat yang diangkat derajat oleh Allah. Kalau Allah sendiri sudah mengumumkan demikian, mengapa kita tidak berada pada tataran umat terbaik, terpilih, dan diangkat derajat itu? Oleh karena telah hilang wa'atasimu bihabalillahi jami'ah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Fadlan di pagi hari ini informasinya dan waktunya. Semoga ini bisa memberikan kita satu kesadaran kita untuk bisa saling membantu sesama Muslim gitu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Fadlan Karamatan dari Papua gitu. Terima kasih lain waktu bisa berbincang lebih banyak lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RDS di manapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita dengan Ustaz Fadlan Karamatan, ya, tokoh dari Papua yang saat ini memang sedang berada di Papua. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh beliau ya seputar permasalahan yang saat ini dihadapi oleh warga Papua begitu ya. Kalau banyak yang mengatakan Papua ingin terpisah dari Indonesia, Papua ingin merdeka sehingga ada gerakan organisasi Papua Merdeka begitu ya. Dan tadi ditegaskan oleh beliau bahwa sampai akhir hayatun, sampai hari kiamatun, insya Allah Papua tidak akan merdeka, Papua tidak akan pisah dari NKRI begitu ya. Artinya Papua akan tetap bersama dalam wilayah NKRI begitu. Bisa ditegaskan seperti itu dari Ustaz Fadlan tadi ya. Karena memang sebenarnya gerakan OPM ini adalah sebagian kecil dari masyarakat Papua yang menginginkan itu ya, yang cuma dibesar-besarkan oleh media. Nah, seperti itu mendengar ya. Artinya ini tidak berdampak yang besar begitu kepada warga atau masyarakat Papua yang ada di Papua saat ini ya. Ya, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita kita ketahui dari Ustaz Fadlan tadi bisa memberikan atau menumbuhkan semangat kita untuk saling membantu atau berbagi kepada saudara kita yang mungkin sangat membutuhkan, terutama saudara kita yang ada di Papua begitu ya. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, jam berapa ini? 39 menit lepas dari jam 8 pagi pendengar ya. Masih di program Assalamualaikum Indonesia, dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 765-1818 dan juga di SMS 081226170777 dan juga di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com atau di Facebook rdsfmsolo ya. Baik, kita ke SMS atau ke penelpon dulu ya. Di SMS nanti kita bacakan salah satu penelpon yang sudah bergabung ini. Ada Pak Firdaus yang ada di Klaten ya. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Firdaus. Tentang Papua nih. Betul, monggo. Ini memang sesi contoh real. Contoh real replika ketidakadilan ya. Kalau kita tarik ke belakang, dulu pernah ada genocide ya, pembantaian warga Papua yang dilakukan oleh Kopassus di bawah Prabowo. Sama seperti kasusnya di Timur Leste. Jadi setelah Kissinger, setelah Dionis itu, utusan Dionis datang, maka terjadi pembantaian juga di Timur Leste. Jadi tapi sayangnya memang ini tampak ada tebang pilih. Jadi kalau di sana hanya disebut sebagai separatis, bukan teroris, ya kan? Nah ini di sana memang basis Kristen. Ya saya katakan ini Kristen tradisional ya. Jadi tidak hanya Islam yang tradisional, jadi Kristen itu juga ada yang tradisional. Jadi sebelum Islam diliberalkan, itu Kristen sudah diliberalkan lebih dahulu dan sangat mudah meliberalkan Kristen daripada meliberalkan Islam. Kalau kita pahami, OPM itu sebenarnya dulu didirikan dengan nama OPPM, bukan hanya OPM. Yang merubah OPM itu pemerintah sendiri. Jadi OPPM, Organisasi Pembebasan Papua Merdeka. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari ketidakadilan. Bahkan anggotanya itu banyak yang polisi, kepala poli apa itu, polisi dan seterusnya, orang-orang penting gitu. Jadi ketidakadilan, pemberontakan atau protes atas ketidakadilan dalam pendistribusian pembangunan dan hasilnya. Jadi rakyat pribumi itu merasa putus asa, bahkan mungkin diputus asakan agar bisa dikuasai. Ya kan? Jadi kalau kita ini terbuka saja ya, memang di Papua itu sudah menjadi ajang intelijen, sudah jadi perang, lahan perang spionase. Karena di sana daerah yang kaya, banyak sumber daya alamnya, banyak sumber daya energinya yang di belakang hari banyak negara manusia itu membutuhkan. Itu kita tidak bisa menutup akan itu. Jadi di sini ada tiga kepentingan, secara garis besar ada tiga kepentingan yang bermain. Di satu sisi, Amerika, Israel, Zionis itu butuh sumber daya energi, sumber daya alam yang ada di sana, uranium terutama yang ada di Freeport, sebagai bahan baku nuklir untuk persiapan mereka untuk perang dunia ketiga. Ya gitu kan. Ya, di mana kita ketahui Amerika sekarang, Israel, Zionis itu sebagai bangsa pagan, penyembah setan. Kristen itu hanya sebagai kedok. Ya, itu yang pertama. Di sisi lain, ada pihak-pihak tertentu yang juga ingin menguasai kekayaan alamnya. Lewat intelijen-intelijennya, dia membiayai, memprovokasi agar Papua bisa lepas dari Indonesia. Bisa jadi dia memang suruhannya Zionis untuk bisa menguasai Papua, untuk bisa lepas dari Indonesia. Sementara kepentingan ketiga yaitu Indonesia sendiri juga punya kepentingan jangan sampai lepas. Salah satunya agar tetap bisa mengkorupsi dana-dana dari APBN. Berarti kalau dana gimana? Berarti kembali ke konspirasi lagi Pak ya. Iya, padahal kalau dana dari pusat, dari APBN itu besar. Saya pernah lihat di Jakarta Lawyers Club, besar. Hanya orang-orangnya ini tidak bisa mendistribusikan, bahkan mengkorupsi, tidak menyentuh rakyat bawah. Jadi rakyat itu tetap miskin, tetap pakai koteka, tetap primitif. Ya kan? Jadi kesimpulannya terakhir, kita sepakat bahwa membangun itu dengan hati, tidak dengan menebar rasa benci, tidak dengan diskriminasi, tidak dengan arogansi yang salah posisi. Dan kita sepakat bahwa membangun itu bukanlah mengeksploitasi, bukan mengkolonisasi, bukan meliberalisasi, bukan mengkapitalisasi. Ya, yang buruk jadi baik, yang rusak jadi berguna, yang salah jadi benar, fi mardhatillah. Itulah fitrah manusia. Fitrah kita di bumi itu seperti itu, sebagai khalifah. pemimpin yang mengarahkan kepada kebenaran, bukan penguasa yang mengarahkan kepada kemungkaran. Okay. Jadi terakhir ya, hanya ada, dan semua itu kita sepakat hanya ada dalam Islam. Jadi ketika Islam ditegakkan, kita berharap mendapatkan berkah dari Allah. Kalau tidak, ya nonsen, omong kosong, akan membawa masalah tentunya. Okay. Itu ah. Baik, terima kasih Pak Fadil. Semoga tetap istiqomah untuk Aisyah TS. Kalau datang dari saya karena kurang ilmu, mohon dimaafkan. Kebenaran hak pastinya datang dari Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus, kembali ke konspirasi gitu ya. Ada konspirasi di balik konspirasi. Ya pendengar, kita ke SMS ya. Kita akan bacakan di SMS pendengar dari Mbak Bia yang ada di Semin Gunung Kidul ya. Yang terjadi di Papua sudah direkayasa oleh asing. Mereka berharap Papua terpisah dari Indonesia agar asing lebih banyak menguasai sumber daya alam di Papua yang sangat melimpah gitu ya. Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fadlan Garamatan ya, memang ada apa namanya pihak-pihak yang mungkin sengaja memelihara itu ya. Dari Joni ya, SBY di demo orang Papua di London dan mahkota Ratu dan Pangeran Inggris ada simbolnya salib. Kok mau-maunya SBY mendapat penghargaan kesatria salib ya? Ya, begitulah ya. Kemudian dari Kis Dianto, kalau saya mas terserah Indonesia terpisah-pisah Jawa, Maluku, Papua dan lain-lainnya. Jadi negara sendiri, yang penting dimanapun berada umat Islam tetap berwala kepada saudara Muslim. Oh gitu ya, berarti kita biarkan saja nggak terpisah gitu ya. Waduh, gimana nanti kalau Indonesia terpisah-pisah Jawa sendiri, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah itu sendiri, Jawa Timur, kemudian Papua juga sendiri. Waduh, repot nanti ya. Baik, kemudian dari 864, soal Papua ini aneh ya. Anehnya gimana nih? Hasil alamnya digeruk asing, anehnya justru orang Papua sendiri ada yang pro asing. Nah, kalau begitu artinya Papua akan dijadikan proyek separatisme oleh asing. Persis Timur dulu atau Timur Leste ya saat ini ya, akhirnya lepas. Jadi mestinya hati-hati bagi pemerintah gitu ya. Baik, kemudian ada lagi di SMS, ada dari Sabri Abu Nusaibah di Bumi Allah ya. Papua merupakan daerah penuh konflik, terutama antar Islam versus Kristen. Untuk Muslim Papua tetap semangat, jadikan sebagai ladang jihad dari setiap konflik ya. Tetap pertahankan Papua karena ada sumber tambang emasnya loh ya. Tetap tegakkan dakwah syariah, niscaya Allah akan memberikan pertolongannya. Begitu, baik. Terima kasih ya, untuk Anda yang sudah bergabung di SMS. Silakan, masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung di telepon 765-1818 dan juga di SMS 081-226-170-777 dan juga di messenger kami rdsfmsolo.com atau di Facebook RDSFM Solo Beningan. Baik, kita akan jeda dulu untuk menyimak yang berikut.